بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله دعوة إلى الله berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amalan yang besar. Pahalanya besar. Dilakukan oleh orang-orang besar dari kalangan para anbiya wal mursalin alaihi musallatu wassalam, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dilanjutkan oleh para pengikut beliau semenjak zaman sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan era para ulama rabbaniyin sampai hari ini dan sampai ila yaumiddin, hari kiamat nanti. Da'wah ila Allah maknanya adalah an-nida'u ila fi'li ma amara Allahu bihi min al-aqwali wal a'mal wa tarki ma nahaa Allahu 'anhu min al-aqwali wal a'mal. Yang namanya dakwah ialah menyeru, mengajak orang lain untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa ucapan-ucapan dan amal perbuatan. Juga menyeru, mengajak orang lain untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala berupa ucapan-ucapan atau amal perbuatan. Dan itu adalah kandungan Islam secara keseluruhan, kandungan iman secara keseluruhan yang diglobalkan. Melaksanakan perintah, meliputi semua perintah-perintah agama, yang wajib, yang sunnah, ucapan, perbuatan, keyakinan terkait dengan hak Allah Azza wa Jal atau terkait dengan hak makhluk. Meninggalkan larangan-larangan agama yang haram, yang makruh, yang syubhat berupa ucapan, amal perbuatan atau i'tiqad yang terkait dengan Allah atau yang terkait dengan sesama hamba. Menyeru umat manusia kepada poin-poin tadi, itulah dakwah ilallah. Itulah amal berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan Islam secara kafah. Mendakwahkan iman secara kafah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa ketika menjelaskan tentang dakwah, beliau mengatakan wahiya da'watu ilal imani billah wa bima ja'at bihi rusuluhu fima akhbaru bihi wa ta'atuhum bima amaru bihi fadda'watu ilaihi minad da'wati ilallah. Yang namanya berdakwah ialah berdakwah kepada iman kepada Allah. Berdakwah kepada beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, membenarkan apa yang mereka beritakan, mentaati mereka pada apa yang mereka perintahkan. Maka berdakwah kepadanya termasuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan dakwah ilallah yang tercantum dalam Al-Quranul Karim atau yang tercantum dalam hadisnya Rasulullah SAW atau yang dijelaskan oleh para ulama salaf dahulu dan ulama sekarang ini sampai yaumul qiyamah. Dakwah ilal islami kafatan, bukan berdakwah kepada sebuah pemahaman, bukan berdakwah kepada sebuah ideologi, bukan berdakwah kepada sebuah kelompok, bukan berdakwah kepada sebuah hizb, bukan berdakwah kepada sebuah pemikiran, ide, ra'yu. Itu semuanya adalah dakwah munharifah. Kalaupun dikatakan amalan dakwah, menyimpang. Kalaupun dikatakan sebagai amalan dakwah hizbiyah, disifati sebagai dakwah hizbiyah dikarenakan dibatasi oleh pemahaman tertentu, ra'yu tertentu, ideologi tertentu, kelompok tertentu, hizib tertentu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaukan yang pertama tadi, menyeru umat manusia semuanya untuk melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Inilah amalan yang dikatakan di atas, amalun azim wa thawabuhu jazil, amal yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu mulia, pahalanya begitu banyak, begitu besar, begitu mulia. Dan dakwah yang seperti inilah yang dikatakan sebagai sabilul anbiya'i wal mursalin, jalannya para anbiya, jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam, sabilu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jalannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sabilu atba'ihi ila yaumiddin, dan jalannya pengikut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Tidak ada seorang nabi pun melainkan yang pasti akan berdakwah. Tidak ada seorang rasul pun melainkan pasti dia akan berdakwah. Tidak ada seorang pengikut nabi dan rasul pun yang di atas jalan mereka melainkan pasti akan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah secara makna yang disebutkan tadi. Ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan dakwah ini merupakan amal yang begitu besar, ibadah kepada Allah yang begitu besar, maka pada dakwah ini harus ada prinsip-prinsip, dasar-dasar, asas-asas yang wajib dipenuhi. Namanya ususud dakwah, asas-asas dakwah, atau disebut dengan usulud dakwah, prinsip-prinsip dalam berdakwah, atau disebut dengan manhajud dakwah, metodologi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dipenuhi pijakan-pijakannya. Ketika terpenuhi pijakannya, maka dikatakan itu dakwah yang sahihah, dakwah yang benar, dakwatul haq. Dikatakan sebagai dakwah para nabi dan para rasul. Dikatakan sebagai dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebagai dakwah salafun salih. Dikatakan sebagai dakwah yang ala basirah, dakwah yang bil hikmah, dakwah yang bijak, dakwah yang lembut, dakwah yang benar, dengan berbagai macam gelar-gelar kehormatannya. Tetapi ketika satu pijakan tadi hilang, maka dia bukan lagi yang namanya dakwah dengan nilai ibadah, masuk dalam kerangka dakwah yang munharifah, yang menyimpang. Pelakunya masuk dalam kerangka penyimpangan-penyimpangan. Kesalahan dalam prinsip dakwah itu penyimpangan, babnya syubhat. Walaupun mungkin asbabnya yang memotivasi dia menyimpang dalam perkara dakwah urusan dunia, namanya syahwat. Artinya penyimpangan dalam perkara dakwah berat, bukan perkara yang ringan. Barakallahu fikum. Ikhwanul fillah na'azakumullah, di antara asas dakwah ilallah yang wajib ada dan harus ada, dan merupakan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin, manhaj dakwah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, yaitu al-bada'atu bil ahammi fal aham, ad-da'watu ilal ahammi fal aham. Memulai dakwahnya kepada perkara yang paling penting, yang paling urgen, lalu yang berikutnya lagi. Ini termasuk ma'alim manhajil anbiya'i fi dakwah, rambu-rambu pijakan-pijakan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Memulai dengan perkara yang paling penting, yang paling urgen, memberikan porsi yang paling besar sebelum memulai yang lainnya, sebelum dia mendakwakan yang lainnya. Perkara yang paling penting, yang paling urgen dalam pandangan Islam, dalam pandangan para anbiya wal mursalin, ialah umur tauhid wal aqidah. Perkara-perkara tauhid yang berkaitan dengan tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah tanpa syirik, dan pokok-pokok akidah Islam, pokok-pokok prinsip keimanan dalam Islam. Inilah ahammu syai' indahu, perkara yang terpenting, yang paling penting, yang paling urgen dalam pandangan mereka, bukan yang lainnya, bukan yang lainnya, bukan kemasyhuran, bukan nama baik, bukan riasah tahta kedudukan, bukan pula harta benda, bukan pula urusan-urusan duniawiyah lainnya, bukan pula urusan pribadi-pribadi yang lainnya. bukan pula urusan ekonomi. Tetapi yang paling urgent ialah perkara tauhid dan perkara prinsip-prinsip pokok-pokok akidah. Itu kenapa kalau kita membaca sejarah para anbiya wal mursalin, kita akan mendapati mereka selalu memulai dakwahnya dengan tauhid wal akidah dan selalu memberikan porsi yang paling besar dalam dakwahnya, membenahi tauhid umat, membenahi prinsip akidah umat sebelum menjelaskan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita tentang manhaj dakwah para anbiya wal mursalin dalam bab ini. Disebutkan di An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan dakwah yang sama. An ya'budullaha wajtanibu taghut. Menyampaikan kepada umatnya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan tinggalkan taghut-taghut itu. Taghut dalam bab ini dimaknakan dengan kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadai disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyirikan yang nyata. Ibadahlah kamu kepada Allah, tauhid, dan tinggalkan taghut-taghut itu, meninggalkan kesyirikan. Tauhid tanpa syirik. Itu yang disuarakan oleh para anbiya wal mursalin. Itu yang mereka dakwahkan kepada kaumnya, masing-masing nabi, masing-masing rasul, mendakwakan hal yang sama kepada kaumnya, membenahi tauhid umat, membenahi akidah umat. Bertauhid tanpa syirik, beriman tanpa kufur, kokoh akidahnya. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wazifatul rusul. Yang pertama, tugasnya para anbiya wal mursalin, dakwah. Dan menjelaskan tentang aslu da'watihim wa zubdatu risalatihim. Menjelaskan tentang pijakan, landasan, asas dakwah mereka dan inti dakwah mereka. Wahiyat da'watu ila tauhidillah wa ikhlasul ibadati lahu wajtina bima yu'badu min dunihi ta'ala. Yaitu berdakwah, menyeru umat kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, dan meninggalkan, menjauhi segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang begitu jelas. Inilah manhaj dakwahnya para anbiya wal mursalin. Memulai dengan perkara yang paling penting, bab tauhid, bab akidah. Barakallahu fikum. Dari mulai nabi dan rasul yang pertama sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka di zaman kita sekarang ini, zaman setelah era nubuwah, masa kenabian, dari kalangan umat Islam yang masuk dalam ranah dakwah, mereka semua diwajibkan untuk menetapi manhaj dakwah ini. Ini pijakan utama, metodologi utama dalam berdakwah, tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dinomorduakan. Ini yang pertama, ini yang utama, ini yang paling pokok sebelum yang lainnya. sebelum yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan ini sifatnya wajib, bukan pilihan, bukan khiyar. Silakan Anda pilih, ini manhajnya para anbiya wal mursalin, ini manhaj-manhaj yang lainnya, silakan Anda pilih untuk manhaj dakwah Anda. Tidak ada pilihan, hanya satu. Pilih ini kalau tidak Anda menyimpang. Pilih ini kalau tidak dakwah Anda sesat. Pilih ini kalau tidak andanya sebagai pelaku dakwah juga akan menyimpang, juga akan sesat. Tidak ada pilihan yang lain. Barakallahu fikum. Kenapa? Yang pertama, dikarenakan manhaj dakwah ini yang meletakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manhaj dakwah ini dijalani oleh semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang memiliki manhaj yang kedua. Tidak ada. Semua dari awal sampai akhir ini manhaj dakwah mereka. Barakallahu fikum. Maka tidak ada pilihan bagi umat-umat setelahnya, setelah mereka, melainkan harus berpijak pada metodologi, manhaj, prinsip dakwah yang satu ini. Porsi yang paling besar, yang paling utama, yang paling pertama, membenahi tauhid umat, memperbaiki akidah umat, meluruskan prinsip-prinsip manhaj pada umat, membenarkan prinsip-prinsip sunnah pada umat, baru kemudian disertakan yang lain-lainnya dari ahkam syariah, dari hukum-hukum syariat. Terkhusus Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, beliau pun juga menegaskan prinsip ini secara praktek dakwah beliau, juga secara bimbingan-bimbingan, arahan-arahan beliau kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma ketika diutus untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, kita akan mendapati barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendakwahkan, pertama kali berdakwah, mendakwakan Islam yang benar, mendakwakan tauhidullah, mendakwakan tauhid tanpa syirik, membenahi akidah umat. Dari mulai dakwah sirriyah, dakwah yang sifatnya sembunyi-sembunyi, sampai dakwah jahriyah, dakwah yang sifatnya terang-terangan selama 13 tahun fase Mekah. Selama 13 tahun fase Mekah, beliau fokus untuk membina, memperbaiki tauhid umat, akidah umat. Di masa atau di era Mekah hanya ada dua orang, imma muslim, imma kafir, imma muwahhid wa imma musyrik. Belum ada munafik ketika itu. Belum ada munafik ketika itu. Yang ada muslim atau kafir, muwahhid atau musyrik. Itu menandakan dakwah beliau sangat fokus kepada ini, porsinya paling besar. Walaupun beliau juga mendakwakan yang lain-lainnya, mendakwakan tentang akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur dan yang lain-lain. Tapi ini yang paling pokok barulah. Sejak ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sebagian sahabatnya untuk berdakwah kepada Allah, beliau memberikan briefing, memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan kepada sahabat tadi, bagaimana dia harus berdakwah, bagaimana manhaj dakwahnya. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus sahabat Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu salah seorang alim dari ulama-ulama sahabah. Ini penting ini untuk menggambarkan yang terjun dakwah harus memiliki ilmu. Beliau satu alim dari ulama sahabat diutus ke negeri Yaman. Tatkala beliau hendak mengirim sahabat Mu'ad ke sana, beliau memberikan bimbingan kepada sahabat Mu'ad. Yang pertama tentang kondisi mad'u, yang kedua tentang manhaj dakwah dan prinsip dasar dalam berdakwah. Beliau mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ini kondisi mad'unya. Sesungguhnya engkau nanti wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Di Yaman Nasraniyah ada, Yahudi juga ada kala itu. Kamu nanti akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Dikasih tahu kondisi mad'u. Di sini diambil faedah penting dalam pembahasan usul dakwah. Seorang dai harus mengetahui bagaimana mad'unya. Harus tahu kondisi mad'unya dari banyak sisi. Keilmuannya dilihat. Mereka termasuk kalangan intelektual ataukah kalangan awam. Dilihat dari segi latar belakangnya. Dari segi kebiasaan mereka, adatnya mereka. Dari sisi kultur budayanya. Semuanya harus tahu. Supaya sang da'i tadi bisa berdakwah kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan karakter mad'unya. Supaya dakwahnya masuk di tengah-tengah mereka terlebih dahulu. Barakallahu. Di sini Rasul memberikan pengertian dan bimbingan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal tentang mad'unya. Kamu nanti akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang metodologi dakwahnya. Dan yang satu ini tidak bisa diotak-atik. Hanya satu manhaj, hanya satu prinsip. Siapapun yang dihadapi, apalagi yang dihadapi adalah ahlul kitab non-muslim, maka lebih ditekankan lagi terkait dengan perbaikan tauhid mereka. Walaupun yang dihadapi dari kalangan muslimin yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain atau sudah lahir di atas keislaman, tetap memulai dakwah dengan kalimat tauhid, mendakwakan tauhid kepada mereka, perbaikan akidah kepada mereka, dikarenakan tidak semua mereka masih bersih di atas tauhid, di atas fitrahnya. Kondisi real, kondisi yang nyata pada umat Islam sekarang ini, banyak di antara mereka yang sudah terkotori dengan noda syirik, bahkan noda kufur, na'udzubillah. Rasul mengatakan falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ialah kalimat syahadat la ilaha illallah, disebutkan dalam riwayat yang lain, hingga mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya tauhid. Harus mengatakan fa inhum ata'u kalizalik, kalau mereka mentaati kamu dalam prinsip yang pertama tadi, bertauhid mereka, muslim mereka, baru disampaikan ahkam syar'iyyah. Fa alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin, baru kamu kasih tahu mereka Allah memfardukan atas mereka salat 5 waktu. Demikian sampai akhir hadis. Ini menegaskan kepada kita metodologi ini, manhaj ini, prinsip ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa digeser. Ini yang pertama, ini yang paling utama, tidak boleh yang lain. Maka barang siapa yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan metodologi dakwahnya para anbiya wal mursalin ini, maka dinyatakan sebagai da'watul munharifah, dakwah-dakwah yang menyimpang. Barakallahu fikum. Sudah lelah, letih, capek, dia mengeluarkan yang dia punya, perjuangan, pengorbanan untuk berdakwah, ternyata sia-sia. Bukan semata-mata sia-sia, ternyata justru jatuh dalam limbah dosa. Dan dosanya itu bukan semata-mata berdosa, tapi dosa jariah. Yang namanya dakwah disampaikan kepada orang lain. Ketika orang lain yang termakan oleh dakwah yang menyimpang ini dan banyak pengikutnya, kemudian muncul pengikut yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi, itu namanya dosa jariah. Yang lain dapat pahala jariah, dia mendapatkan dosa jariah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya bacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, salah seorang ulama besar pada masa kini, masuk dalam hay'ah kibarul ulama Mamlakah Saudi Arabia. Ketika beliau memberikan mukaddimah prolog untuk risalah tulisan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, yang berjudul Manhajul Anbiya Da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal 'aql. Di mukadimah itu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, membawakan prinsip yang kita sebutkan di atas. Beliau mengatakan, wa inna ayyata da'watin la taqumu ala hadhihi al-ususi wa la yakunu manhajuha qa'iman ala manhaj ar-rusuli fa innaha satabu'u bil khaybati wa tadmahil wa takunu ta'ban atau ta'iban bila fa'idah. Dakwah manapun, dakwah siapapun yang tidak tegak di atas fondasi-fondasi ini, asas-asas ini tadi, dakwah manapun yang manhajnya tidak dibangun, tidak tegak di atas manhaj para Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka dakwah itu nanti akan pulang membawa kerugian dan penyesalan. Dakwah itu akan pudar, akan sirna. Dakwah itu hanya membuat capek, membuat letih pelakunya dengan tanpa faedah. Beliau mengatakan, wa khairu dalilin ala dzalik. Bukti yang paling bagus untuk menunjukkan apa yang saya sampaikan di atas, tilkal jama'atul mu'asirah allati ikhtaffat li nafsiha manhajan lidda'wati yakhtalifu an manhaj ar-rusul. Contoh yang terbaik dari apa yang saya sampaikan, dakwah-dakwah yang ada sekarang ini, jamaah-jamaah dakwah yang ada sekarang ini, yang menggariskan sebuah manhaj dakwah tersendiri yang berseberangan, yang berbeda dengan manhajnya para anbiya wal mursalin. Beliau mengatakan, faqad aghfalat hadhil jama'atu illa ma qalla minha janibal aqidah. Jamaah-jamaah dakwah yang ada ini melalaikan sisi akidah, kecuali yang sedikit dari mereka melupakan dakwah akidah. Wa sarat tad'u ila islahi umurin janibiyah, dan mulai dia berdakwah untuk memperbaiki perkara-perkara sampingan, kata beliau. Perkara-perkara yang sampingan, bukan perkara pokok. Fa jama'atun tad'u ila islahil hukmi wassiyasah. Ada sebuah jamaah dakwah yang menyuruh umat untuk memperbaiki undang-undang dan perpolitikan. wa tutalibu bi iqamatil hudud wa tatbiqis syari'ati bil hukmi bainan nas. Ada lagi jamaah yang lain yang menyuarakan, yang menuntut ditegakkannya hukum-hukum had, ditegakkannya hukum-hukum syariat untuk menghukumi di antara masyarakat yang ada. Beliau mengatakan, hadza janibun muhim, ini perkara yang penting. Lakinnahu laisal aham, tapi itu bukan yang terpenting. Perkara penting, bukan, tapi bukan yang terpenting. Perkara juga pokok, tapi bukan yang paling pokok. Kata beliau, in kaifa yutalabu bi tatbiqi hukmillahi 'ala as-sariqi waz-zani qabla an yutalaba bi tatbiqi hukmillahi 'ala al-musyrik. Sebab kata beliau, bagaimana mungkin dituntut penerapan hukum Allah kepada yang mencuri, yang maling, atau kepada para pelacur, para pezina, sementara engkau tidak menuntut ditegakkannya hukuman Allah pada kaum musyrikin. Musyrikin dulu kamu garap, baru yang lainnya. Kaifa yutalabu bitadbiqi hukmillahi bainal mutakhassimaini fisyati wal ba'ir qabla an yutalaba bitadbiqi hukmillahi ala ubbatil awthani wal qubur wa 'ala alladhina yulhiduna fi asma'illahi wa sifatih. Bagaimana mungkin dituntut penegakan hukum syariat di antara dua orang bertikai tentang kambing dan unta? Ribut masalah kambing, masalah unta, harus ditegakkan hukum Allah padanya, sementara engkau tidak menuntut penerapan hukum Allah terkait dengan para penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah kubur itu, dan orang-orang yang berbuat ilhad, menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Kata beliau, tidak akan mungkin. Selesai yang diinginkan dari penjelasannya beliau, hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, menegaskan sekali lagi, tidak ada pilihan, harus dengan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin, memulai dakwah dengan yang paling pokok, yang paling asas, perbaikan tauhid tanpa syirik, perbaikan akidah tanpa kekufuran dan penyimpangan-penyimpangan akidah yang lainnya. Barakallahu fikum. Dakwah manapun yang memulai dengan selain ini, maka dikatakan menyimpang, dia akan merugi, dia akan menyesal, akan pudar, bahkan akan jatuh dalam kubangan-kubangan dosa dan penyimpangan. Beliau mencontohkan dakwah-dakwah politik, dan bukan satu-satunya contoh. Dakwah-dakwah yang lain pun juga ketika berseberangan dengan manhaj para anbiya wal mursalin juga dihukumi yang sama. Ini menyuarakan penegakan hukum syariat, yang ini menyuarakan untuk berdakwah untuk menuju khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah. Yang ini lain lagi, fokusnya hanya sholat jamaah, akhlakul karimah. Bagus, bukan perkara yang jelek. Jamaah itu bagus, sholat itu perkara bagus, akhlak juga perkara bagus, tapi bukan yang paling bagus. Penting, tapi bukan yang paling penting. Yang dibahas sekarang harus memulai yang paling penting, tauhid, perbaikan akidah. Siapa ini yang menyuarakan yang seperti ini? Jamaah. Akhlak. Siapa ini? Masya Allah. Dia katakan jamaah tadi? Jamaah tabligh. Barakallahu fiik. Nanti yang bilang itu jamaah kompor dan selimut. Enggak ada kalah. Kalau mereka mengatakan, bukan kebagus perkara sholat. Bagus, penting. Bukan yang terpenting. Akhlak penting. Tapi bukan yang paling penting. Terkadang perkara dakwah harus memulai yang paling penting. Perbaikan akidah, perbaikan tauhid. Kecuali kalau anda-anda ini sudah fokus pembahasan tauhid, fokus perkaitan perbaikan akidah, diselingi dengan pembahasan ahkam syariat, masalah fiqih, masalah muamalah, masalah akhlak, masalah adab, bagus. Tapi manakala anda mengesampingkan tauhid, anda katakan tauhid itu pemecah belah umat, Anda mengesampingkan perbaikan akidah, Anda katakan memperpecahan kaum muslimin, lalu Anda kesampingkan, Anda fokuskan perkara akhlak untuk menyatukan umat Islam. Di sini letak penyimpangan Anda. Memulai dakwah Anda dengan perkara yang penting, bukan yang terpenting, menyalahi manhaj para anbiya wal mursalin. Mohon maaf, dakwah Anda menyimpang dan sesat. Barakallahu fiikum. Ada lagi yang memulai dakwahnya dengan serba nesu-nesu. Boleh suruh lagi, Pak. Hah? Fokus dakwahnya dengan yang namanya nesu-nesu. Tahu nesu-nesu enggak? Tahu nesu-nesu enggak? Nesu-nesu itu marah-marah. Nah, dakwahnya mau dimulai intinya ujung sampai pangkalnya semuanya cuma satu, marah-marah. Hah? Hizbi. Mubtadi, hizbi, semuanya hizbi kabeh, semuanya mubtadi kabeh. Apalagi yang seperti ini. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain. Ayo dakwah. Dakwah manapun yang berseberangan dengan prinsip ini, maka dikatakan sebagai dakwah yang menyimpang. Maka dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah, selaku kepanjangan daripada dakwah para anbiya wal mursalin, yang meneruskan perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah, betul-betul fokus pada perbaikan tauhid tanpa syirik, perbaikan pokok-pokok akidah umat tanpa ada penyimpangan-penyimpangan yang ada pada akidah, pada prinsip sunnah, pada pokok-pokok manhaj. Barakallahu. Dan baru kemudian membahas poin-poin yang lainnya. Fokus yang paling besar, perbaikan tauhid, perbaikan akidah. Barakallahu. Ini saya dahulukan dikarenakan ini merupakan pokok inti dan penting dakwahnya para anbiya wal mursalin. Sehingga itu jangan heran kalau dari kalangan masyayikhus sunnah, ulama sunnah, du'atus sunnah, dalam durus mereka, mereka mengajarkan ilmu, dalam muhadharah-muhadharah mereka, daurah-daurah mereka, selalu yang diutamakan perkara yang pokok, perkara yang prinsip-prinsip. Sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan perkara manhajiyah. Manhajiyah yang meliputi pembahasan tauhid, pokok-pokok akidah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip manhaj dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah. Itu yang paling fokus. Sekelas ulama besar, alim besar pada masanya, itu ketika menyampaikan yang namanya daurah ilmiah atau durus yang dikaji buku-buku akidah wa tauhid, kaji usul thalatsah, kaji qaidul arba, nah, mengkaji buku-buku para ulama yang lain terkait dengan masalah akidah, akidah wasithiyah. Yang mungkin bagi kalangan antum yang sudah lama taklim, lama ngaji, sudah khatam sekian kali dengan para ustaz yang sudah lama-lama ini, atau yang masih baru-baru, itu sampaikan oleh mereka karena pentingnya perkara yang satu. Barakallahu fikum. Makanya sebagai ciri khas dakwah sunnah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah, di mana mereka berada, mereka fokus pada perbaikan tauhid umat, perbaikan akidah umat, perbaikan manhajnya umat. Barakallahu fikum. Ini saya ulang-ulangi 2-3 bahasa ini untuk membedakan dari sebagian pihak menyuarakan yang sama. Menyuarakan yang sama, tapi berhenti pada kata-kata tauhid. Dakwah tauhid, terus di tauhid. Betul, mas, ada lagi yang kurang, tambah satu lagi. Ada lagi yang lainnya. Tauhid dan pokok-pokok akidah yang benar. Barakallahu fikum. Kalau antum mencermati yang namanya perkembangan dakwah, ini kata-kata ini enggak mereka sebutkan. Barakallahu fikum. Samalah dengan yang lain-lainnya itu. Ini kalau menyebutkan yang satu ini, dikatakan sebagai tiang kerak perpecahan umat. Mereka tidak masuk ke sini. Mereka yang mengatakan tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Ya betul, tapi ada yang kurang. Kenapa Anda kurang yang utuh itu? Hah? Cari yang komplit, satu paket ya, akhi, yang dipotong-potong. Barakallahu. Tahu yang saya katakan sebagian mereka ini? Enggak tahu ya. Sebagian mereka ini. Sebagian mereka ini. Barakallahu fikum dari kalangan para pengaku-pengaku dakwah salafiyah wa laysu minha. Barakallahu fikum. Mencermati satu kali tauhid, tauhid. Yang lainnya enggak disebutkan. Pokok-pokok akidah, pokok-pokok prinsip sunnah yang dibahasakan dengan prinsip-prinsip manhajiyah, ini enggak disinggung sama mereka. Alergi dengan kata-kata manhaj. Alergi dengan kata-kata pokok-pokok sunnah. Semoga paham. Asas yang kedua. Nah, baru menginjak kepada tema inti pembahasan kita. Apa pembahasan kita kali ini? Hikmah dalam dakwah para anbiya wal mursalin. Begitu ya. Aywa. Jadi harus sampaikan dulu terkait dengan apa itu dakwah, bagaimana model dakwahnya. Yang poin tadi itu harus disampaikan nomor satu. Itu yang paling pokok. Mana dakwah para anbiya wal mursalin adalah memulai dengan yang paling penting. Dan itu termasuk bagian hikmah dakwah mereka. Prinsip yang kedua, ini yang saya jabarkan lebih luas, lebih lanjut insyaallah ta'ala sampai ya jam setengah 11, lebih sedikit, kurang sedikit. Dan nanti habis zuhur nanti kita akan membahas cukup panjang terkait dengan prinsip yang kedua, yaitu prinsip al-hikmatu fi da'wati ila Allah. Hikmah dalam berdakwah. Hikmah dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini pun juga merupakan pondasi prinsip asas dakwahnya para anbiya wal mursalin. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dengan hikmah. Berdakwah dengan hikmah. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nahl ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Yang artinya, berdakwahlah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru umat ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah serta berjidallah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ini perintah langsung Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ud'u, perintah berdakwah. Dan disebutkan prinsip-prinsipnya. Tiga poin disebutkan dalam ayat ini. Dan yang pertama kali Allah sebutkan adalah bil hikmah. Engkau berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan dengan jidal billati hiya ahsan. Barakallahu fikum. Maka berarti dakwah bil hikmah itu manhaj dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Dakwah dengan mau'izah hasanah juga merupakan manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah bil jidal billati hiya ahsan, dakwah dengan jidal dengan cara yang terbaik juga merupakan manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masingnya ada ketentuan-ketentuannya, ada penjabaran-penjabarannya. Disebutkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka tentang masalah dakwah ini. Dan yang kita singgung adalah yang bil hikmah. Gitu ya, yang bil hikmah. Barakallahu fikum. Sebelum kita menjabarkan lebih lanjut contoh-contoh real dakwah dikatakan bil hikmah, sebelumnya kita harus membahas terlebih dahulu apa makna hikmah yang tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran ini, ayat ini ataupun ayat yang lain yang membawakan kata-kata hikmah. Dari situ kita akan bisa mengetahui mafhum, pemahaman kata-kata hikmah yang benar yang disebutkan dalam Al-Quran dengan penjelasan tafsirnya kaum salaf. Dari situ pula akan memudahkan kita untuk memahami penjelasan para ulama ketika mendefinisikan yang namanya hikmah. Dari itu nanti kita akan bisa menjabarkan lebih luas tentang mazahir hikmah, ya, bentuk-bentuk hikmah. Ini hikmah, ini hikmah, ini hikmah, ini hikmah, ini hikmah. Baik. Dari sana Anda akan bisa menjabarkan lebih luas lagi contoh-contoh real dalam dakwah yang dimaukan dengan dakwah bil hikmah. Itu diantara satu manhaj talaqqi ilmu. Enggak apa ya, sedikit sampingan-sampingan apa ya. Satu manhaj dalam menimba sebuah ilmu. Itu diterapkan oleh para ulama una, metode seperti ini. Dari sana akan semakin memperluas wawasan Anda dan ilmu Anda dalam mengkaji suatu permasalahan. Dipahami ya? Diulas terlebih dahulu kalimat ini, istilah ini, hikmah ini. Contohnya, lihat dalam Al-Quran kata-kata hikmah. Lihat tafsirnya para salaf. Kalau perlu lagi lebih luas lagi, ambil kata-kata hikmah yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Lihat bagaimana penjabaran para ulama, syarah para ulama terkait dengan hikmah tadi. Anda akan mendapati di sana para ulama kita mendefinisikan yang namanya hikmah itu dengan ragam bahasa, dengan ragam ungkapan. Anda jangan mengatakan ada ikhtilaf di kalangan ulama. Iya, itu ikhtilaf. Tapi dimasukkan dalam kategori ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf keragaman saja, semuanya benar. Dalam ilmu tafsir, itu merupakan sebuah ilmu yang dengan itu Anda akan bisa menafsirkan ayat dengan makna yang begitu luas dan masih dalam koridor pemahaman salaf. Barakallahu. Itu ilmunya namanya ilmu usul tafsir. Barakallahu. Dipahami ya? Ya kan Anda akan tahu, oh hikmah itu adalah ini. Ini, ini dan ini. Tahu dari mana? Dari tafsir salaf. Dari itu Anda bisa menjabarkan kembali. Berarti kalau berdakwah dengan cara seperti ini, itu minal hikmah. Dengan cara seperti ini, itu minal hikmah. Dengan cara seperti ini, itu minal hikmah. Sehingga luas wawasannya antum terkait dengan namanya hikmah dalam cara dakwah. Itu yang membedakan antara bahasa Arab yang disebut dalam Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Gitu ya. Kalau bahasanya antum hikmah dimaknakan apa? Dakwah penuh hikmah. Apa artinya? Apa hikmah itu? Umumnya kamu mengatakan dakwah yang bijak. Gitu ya. Dakwah yang arif dan bijak. Ya begitu aja. Begitu aja. Kalau dalam bahasa Arab itu lain. Diuas panjang secara bahasa, lalu pembahasan panjang secara syar'inya. Maka harus belajar bahasa Arab para kelas itu. Bahasa yang enggak mungkin tandingi oleh bahasa-bahasa yang lain. Lanjut. Ini penting untuk para thullabul ilm, para pencari ilmu, para santri penting memahami seperti ini untuk mengembangkan wawasan ilmunya antum para thullabul ilm. Tayyib. Kalau kita mendapati kita mengkaji beberapa ayat Al-Qur'an yang di situ disebutkan kata-kata hikmah dari kata-kata ha, kaf, mim. Nah gitu ya. Ha, kaf, mim. Ada kata-kata hikmah, ada kata-kata hukum. Di sana barakallahu fikum akan didapati beberapa penjelasan di kalangan para ulama. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang saya bacakan di atas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Juga yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim pula dalam ayat yang lain di Al-Baqarah ayat yang ke-269. Yu'til hikmata man yasha. Allah menganugerahkan hikmah kepada yang Allah kehendaki. Disebutkan dari Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in, ada tafsir pada masanya, murid daripada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu majma'in, tokoh-tokoh tafsir, tokoh-tokoh mufassir dari kalangan para sahabat. Beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan hikmah di sini adalah al-isabatu fil qaul. Ucapan yang benar. Isaba itu shawab. Fil qaul pada ucapan, benar pada ucapan dia. Ucapannya benar. Qaulnya benar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba. Al-hikmah ialah al-kitab wal fahm. Al-hikmah al-kitab, Al-Qur'anul Karim. Wal fahm, dan pemahaman yang benar tentang Al-Qur'an ini. Adalah yang menafsirkan al-hikmah as-sunnah. Hikmah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Tabari rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsirnya, dalam tafsir Tabari, qauluhu bil hikmah, ucapan Allah bil hikmah yakni bi wahyillah alladhi yuhihi ilaika wa kitabihi alladhi tanazzala alayka. Dengan hikmah, yakni dengan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepadamu, dan dengan kitab sucinya yang diturunkan kepadamu. Bil hikmah, dengan wahyu ilahi. Bil hikmah, dengan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa juga menjelaskan amal hikmatu fil Qur'an. Adapun hikmah, makna hikmah dalam Al-Qur'an, fahiya ma'rifatul haqqi wa qawluhu wal'amalu bihi. Hikmah dalam Al-Quran maknanya adalah mengenali kebenaran, menyuarakan kebenaran, dan mengamalkan kebenaran. Masya Allah. Ini semua dari keterangan-keterangan barakallahu fikum para ulama una. Jadi ketika Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Hendaklah kau berdakwah ke jalan Tuhanmu wahai Rasul dengan hikmah. Dimanakan dengan Al-Qur'an, dengan sunnah. Dengan Al-Qur'an, dengan sunnah. Kenalkan al-haq ini kepada orang lain. Suarakan al-haq ini kepada orang lain. Amalkan al-haq ini. Pahami dengan benar. Maka barakallahu fikum, kalau itu yang dikerjakan, Anda pasti akan isabatun fil qaul, pasti akan benar ucapan Anda, benar dakwah Anda. Sehingga dakwah bil hikmah itu dakwah dengan bimbingan Quran dan sunnah. Dakwah bil hikmah itu dakwah dengan pemahaman yang benar tentang Quran dan sunnah. Pemahaman yang benar, pemahaman para salaf, salafun salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Dakwah bil hikmah itu menyuarakan kebenaran. Dakwah bil hikmah itu mengenalkan al-haq kepada orang lain. Dakwah bil hikmah itu mengamalkan al-haq. Barakallahu fikum. Jadi semakin jelas ini pengertian hikmah dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Dakwah yang dilandasi dengan Alkitab As-Sunnah dengan pemahaman salaf, dakwah yang menyuarakan kebenaran, dakwah yang mengamalkan kebenaran, dakwah yang ilmiah dengan dalil-dalil, hujjah-hujjah yang kuat dari Al-Quran Sunnah, dan dengan pemahaman yang lurus, yang benar, pemahaman salafun salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Ini semuanya dari kesatuan makna hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain menggunakan bahasa hukum, Allah mengatakan dalam firman-Nya dan surat Maryam ayat yang ke-12, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan, kami anugerahkan kepada nabi tersebut al-hukum semenjak dia masih sabi, semenjak masih kecil. Ini nama nabi siapa ini? Maryam ayat yang ke-12, nabi siapa ini? Yahya wa Zakaria. Nabi Yahya. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami anugerah menjadi hukum semenjak dia masih kecil. Al-hukum dalam ayat ini dimaknakan dengan al-ilmu wal-fiqh. Al-ilmu wal-fiqh. Sehingga maknanya kami anugerahkan kepada nabi ini ilmu dan fiqh semenjak dia masih kecil. Ini mengandung makna yang lainnya lagi. Kata-kata hukmun dari asal yang sama dari kalimat hikmah, sama-sama dari kata-kata ha, kaf, mim. Dipahami ya? Maka di antara makna hikmah adalah hukum, yakni ilmu wal fiqh. Dakwah dengan hikmah berarti dakwah dengan dasar ilmu. Dakwah dengan pemahaman yang benar, fiqh dakwah yang benar. Itu namanya dakwah bil hikmah. Hikmah dalam dakwah, Anda berdakwah dengan dasar ilmu, Anda berdakwah dengan fiqh, dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Ini yang diulas oleh para ulama dalam pembahasannya lebih luas lagi, namanya ad-da'watu ala basiratin. Berdakwah kepada Allah dengan di atas basirah. Ini luas lagi pembahasannya, semoga ada waktu untuk menerangkannya pada kesempatan kali ini. Termasuk hikmah dalam dakwah ialah dakwah di atas basirah dan fiqh. Termasuk hikmah dalam dakwah ialah dakwah tersebut dilandasi oleh bimbingan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaf. Termasuk hikmah dalam perkara dakwah ialah dakwahnya selalu dengan hujjah-hujjah yang kuat, dalil yang jelas, yang gamblang, yang benar. Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Ini akan terus mengerucut dalam penerapan makna ini, diterapkan pada semua jamaah dakwah, jamaah-jamaah dakwah yang ada di medan dakwah di luaran sana. Antum akan menyaring mana di antara dakwah yang ada ini yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yang sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh kaum salaf dan para ulama ketika memandangkan hikmah. Yang ini apakah dengan basirah? Oh tidak, lewat. Oh yang ini, lewat. Oh yang ini malah tidak dengan bimbingan Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf, lewat, lewat, lewat. Semuanya lewat, semuanya habis, tinggal satu yang fil hikmah. Apa itu? Dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah penerusnya beliau, dakwah salafiyah, dakwah para sahabat, tabi'in atau tabi'in, dan dakwah ulama rabbaniyin sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Hanya satu yang sesuai dengan kriteria ini, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Saya enggak bahas orang, bahas dakwahnya. Inilah satu-satunya dakwah yang dinyatakan dakwah bil hikmah, yang lainnya tidak dengan hikmah atau kurang dalam perkara hikmah. Kok diklaim? Ya iya, demikian penjelasan dari kalangan salaf. Bukan dari kantong pribadi kita ngomong seperti ini, dari penjelasan para ulama. Tadi baru marah-marah ya. Sudah berhenti kan? Hah? Sudah berhenti rupanya ini ya. Difahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Paham jelas. Hikmah dakwah para anbiya wal mursalin. Ya ini. Antum mendapati ada dakwah dibangun di atas kejahilan. Dai-dainya goblok-goblok, enggak pernah ngerti ilmu agama, yang penting tampil. Enggak tahu sebelumnya itu jadi apa, entah dulunya petani atau nelayan atau apa, yang penting begitu masuk ke tengah-tengah mereka harus berdakwah, menjelaskan. Bahasa Arabnya bayan. Ini bukan hikmah dalam dakwah, ini merusak dakwah. Kenapa? Dakwah bukan dengan ilmu, dengan basirah, bukan dengan hujjah-hujjah yang ada. Barakallahu fiik. Oh, bisa, atau bisa dengan ini bisa langsung satu persatu kamu ungkapkan tuh, oh yang ini begini, oh terus begitu. Itulah juga manhaj dakwah para anbiya wal mursalin berikutnya, yaitu dalam perkara dakwah harus ada tarbiyah dan tasfiyah. Harus ada penjelasan ilmiah tentang dakwah yang benar, prinsip-prinsip yang benar, dan mau tidak mau harus menerangkan lawannya. Dakwah-dakwah yang bertentangan dengan prinsip tadi. Gak sini yang lurus, ini di sisir ini. Gak masuk. Hah, tidak masuk. Ini terus lanjut. Ini tidak masuk, tidak masuk, tidak masuk. Akhirnya semuanya terpental. Hanya satu yang lurus. Dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad SAW, dakwahnya salafun salih rahimahumullahu taala, yang dikenal dengan dakwahus sunnah, dakwahul haq, dakwah salafiyah. Kita ini pelaku. Kita tergantung, kalau kita tergantung bagaimana kita dalam berdakwah. Kalau dakwah kita sesuai dengan prinsip mereka, ya dapat keutamaannya. Kalau enggak, dakwahnya yang benar, antumnya yang salah. Kan antum sebagai pelaku, bukan maksum. Tadi mana dakwah yang ada ini maksum. Ini dari wahyu ilahi, dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipahami ya? Itu namanya dakwah bil hikmah, hikmah dakwah yang ada. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh, sekarang kita membaca penjelasan para ulama sekarang ini. Antara memperluas apa namanya maklumat-maklumat terkait dengan hikmah di dakwah. Dari keterangannya para ulama. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Disebutkan dalam risalah beliau Fadlul Da'wah, ketika menjelaskan tentang hikmah dalam dakwah, seorang da'i harus hakim fi da'watihi, harus hikmah dalam dakwahnya. Belum menerangkan mana hikmah di sini. Beliau mengatakan wal muradu biha al adillatul mu'tabaratu al wadihatu al kashifatu ad dahidatu lil batil. Yang dimaukan dengan hikmah ialah dalil-dalil yang mu'tabar. Apa yang mu'tabar? Al-Quran dan Sunnah. Al-wadihah, yang jelas, gamblang. Ya, yang pakai ayat yang jelas, jangan yang mutasyabihat. Al-kashifah, ad-dahidah, yang membongkar, yang menyibak, yang membongkar, dan yang meluluhlantakkan al-bafil, kebafilan. Ini menggunakan bahasa mufalah ini, meluluhlantakkan perkara yang bafil. Barakallahu fikum. Sibak, ya, kamu sibak, telah ketahuan perkara yang bafil, kamu hancurkan dengan hujjah tadi. Apa yang dihancurkan? Al-bafil. Ini namanya hikmah. Beliau juga mengatakan wahiyal maqalul wadih, masih ucapan Ibnu Baz rahimahullah. Wahiyal maqalul wadihu al-musibu lil haqq min al-ayati wal ahadith. Hikmah itu ialah ucapan yang jelas yang sesuai dengan kebenaran baik ayat ataupun hadis. Ayat, ahadis yang begitu gamblang, yang begitu jelas, itulah hikmah. Dakwah bil hikmah, Anda berdakwah menggunakan ini semua. Dakwah dengan bawakan ayat Al-Qur'an, hadisnya Rasulullah SAW yang begitu jelas, yang begitu gamblang menerangkan yang hak, menerangkan yang batil. Itu hikmah di dakwah. Bukan dakwah menggunakan retorika pemahaman semata. Bukan dengan menggunakan yang lain-lainnya, tapi dengan hujah yang jelas. Pada kata-kata beliau yang di atas, al-kashifa ad-dahidah lil batil, ada sebuah makna yang sangat mendalam terkait dengan hikmah fi dakwah. Sesuatu yang paling enggak disukai sama hizbiyin. Apa itu? Di antara hikmah, hikmah dalam perkara dakwah ialah harus membongkar kedok-kedok penyimpangan. Harus membongkar semua prinsip yang menyimpang, trik-trik orang yang menyimpang tadi. Bongkar semuanya. Bongkar, dihancurkan dengan hujah. Itu merupakan hikmah dalam syarat dakwah. Yang ini, wah paling harus sukai sama hizbi. Wah itu bukan namanya hikmah dalam dakwah, itu namanya memecah belah umat. Dalam pandangan fisiknya kalian. Kalau dalam pandangan Islam dan pandangan metodologi dakwahnya para ambiyaul mursalin, ini adalah hikmah yang paling utama. Yang saya utarakan tadi, ikhwan, harus ada dua, menerangkan prinsip-prinsip kebenaran dan harus membongkar prinsip-prinsip kebatilan. Itu hikmah dakwahnya para anbiya wal mursalin. Mereka zaman dahulu kala menjelaskan tauhid lebar, dan bukan semata-mata menjelaskan syirik, tapi muharabah, memerangi kesyirikan, dibongkar kesyirikan, diperangi hingga tidak ada lagi syirik di muka bumi ini. Itu hikmah dalam dakwah. Barakallahu fikum. Terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, bukan semata-mata tauhid dan syirik, kufur dan iman, tapi ada yang lebih mendalam lagi daripada itu, hal-hal yang menyimpang dari bimbingan sunnah beliau. Dijelaskan usul sunnah, usul akidah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip akidah, dan harus menjabarkan, membongkar, dan apa tadi bahasa tadi, meluluh lantakkan hal-hal yang menyimpang daripadanya dengan hujah-hujah yang benar. Di kalangan muslimin ada munafik-munafiknya soalnya. Jelaskan prinsip sunnah, jelaskan prinsip akidah, jelaskan pula yang berseberangan dengannya. Ini harus membahas masalah kelompok ini, firqah ini, firqah ini, firqah ini, firqah ini. Ini penyimpangan-penyimpangan mereka, ini penyimpangan mereka, dibongkar semuanya itu. Supaya umat tahu ini yang hak, ikuti, pegangi, yakini. Ini yang batil, tinggalkan dan jauhi. Dakwah seperti ini namanya hikmah di dakwah ila Allah. Tapi semua dengan bimbingan yang benar, dengan konsep-konsep yang disebutkan oleh para ulama dalam penerapannya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah. Barakallahu fikum. Sudah lanjut. Nah, ini lagi panas-panasnya ini. Ya sudah, saya skor sedikit tadi, sebelum saya skor saya kasih satu tanbih penting. Sesuatu yang sering salah pahami oleh banyak pihak. Dari apa yang saya utarakan tadi, ini tadi hanya menyampaikan keterangannya ulama loh ya kan. Dari yang saya utarakan di atas, yang namanya hikmah dalam dakwah tidak selalu identik dengan kelembutan. Betul ya? Hikmah dalam dakwah tidak selalu identik dengan kelembutan. Ini ada pembahasan berikutnya, itu juga dibahas oleh para ulama, tapi bukan satu-satunya hikmah dalam dakwah. Sikap yang tegas, sikap yang lugas, bahkan sikap yang keras pada waktu dan tempatnya, itu juga merupakan hikmah dalam dakwah. Membongkar penyimpangan-penyimpangan, membongkar orang yang menyimpang, membongkar kelompok yang menyimpang yang sesat dengan ilmiah, dengan hujah-hujah yang ada. Ini hikmah dalam kerajaan Allah. Dan bukan dengan cara kelembutan, dengan cara yang tegas. Dengarkan baik-baik. Difahami insyaallah ya. Ini poin penting sebagai penutup, nanti akan diteruskan kembali insyaallah kepada zuhur nanti. Lanjutan terkait dengan bab ini, baru kemudian dibawakan beberapa sedikit contoh-contoh real hikmah dalam dakwah. Insyaallah taala semoga manfaat. Nakfirah huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.